Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi amarana bitaqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullahu jami'an, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid As-Sahabah rahimakumullah, masih kita di dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin, bab tentang siapa yang mewujudkan tauhid, mentahqiq, realisasikan tauhid, dakhalal jannah, dia masuk surga bi ghairi hisabin, dengan tidak dihisab. Tahqiqut tauhid, mewujud nyatakan tauhid, mewujud nyatakan kalimat la ilaha illallah, itu adalah dengan takhlisuhu, dengan memurnikannya, wa tasfiyatuhu, dan dengan membersihkannya, min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi, dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, kita setelah mengetahui begitu tingginya keutamaan tauhid dan begitu agungnya orang yang mempraktikkan, mewujudnyatakan, merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, dijamin dengan jaminan yang luar biasa, dakhulal jannah bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Bersihkan tauhid kita, kalimat la ilaha illallah kita, dari kesyirikan-kesyirikan. Bersihkan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Bersihkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu kalau ingin masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab itu maknanya dengan tanpa dikoreksi, dengan tanpa diteliti, itu makna dihisab. Tanpa dimuhasabah, tanpa dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah membersihkan tauhidnya itu dari kotoran-kotoran yang akan menghilangkan tauhid atau akan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Qala rahimahullah an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman Abu Hudzail, qala, beliau bercerita, kuntu 'inda Sa'ib bin Jubair, dulu aku berada di samping, di sisi Sa'id bin Jubair. Ini cerita antara murid-muridnya sahabat. Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair, juga seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair ini imam, faqih. Beliau ini termasuk maula li Bani Asad. Maula itu adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, sehingga dikatakan sebagai apa? Maula. Tapi karena kegigihannya di dalam belajar, mencari ilmu dari sumbernya, karena sumber ilmu di saat itu adalah para sahabat yang menimba langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kondisi saat itu orang-orang yang menyimpang itu tidak berani untuk berterus terang. Ngumpet-ngumpet. Ya. Enggak terang-terangan untuk bikin penyelisihan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan Islam. Karena ulama masih banyak. Lah, Husain bin Abdurrahman ketika berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullah, faqala, Sa'id bin Jubair berkata di hadapan majlis, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada barihah? Ini berarti kejadian tadi malam. Barihah itu waktu malam yang sudah larut. Ya. Jadi sudah lengser wengi istilahnya ngomong ya. Jadi udah lingsir. Lingsir tapi pada malam hari. Kalau lingsir siang hari itu kan sudah masuk waktu zuhur. Kalau malam hari lengser bengi. Ya. Itu namanya al-barihah. Itu namanya al-barihah. Nah, itu menunjukkan apa? Sa'id bin Jubair malam itu berarti sudah tidak tidur. Ya, sudah tidak tidur. Sehingga bisa menyaksikan adanya bintang yang jatuh. Apakah beliau itu memang belum tidur atau sudah tidur tapi bangun dari tidur malamnya? Ya jelas kalau al-barihah itu sudah waktu malam yang sungguh larut. Ya. Namanya al-barihah. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa yang lihat bintang jatuh pada waktu malam tadi? Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, anak, saya lihat. Coba lihat, perhatikan di sini. Anak, saya lihat. Tapi buru-buru Husain bin Abdurrahman melanjutkan perkataannya. Suma kultu, kemudian aku katakan, amma ini lam akun fi sholatin walakinni ludirtu. Namun aku itu bukan dalam keadaan sedang sholat. Coba lihat ya, bagaimana salaf di dalam menjaga kehati-hatian di dalam bertindak. Orang mungkin menyangka ketika malam sudah bangun seperti itu dalam keadaan sedang ibadah. Padahal kenyataannya Husain bin Abdurrahman rahimahullah tidak dalam keadaan ibadah. Sehingga segera dihilangkan sangkaan orang. Aku lihat, namun aku bukan dalam keadaan sholat. Walakinni ludihtu. Akan tetapi aku dalam keadaan sedang disengat. Disengat Ngertos ge disengat ge. Ya, dientuk. Ya, dalu dihetu itu dari kalau enggak kala cengking ya sekala-kala cengking. Jadi bangun pada malam harinya itu karena merasakan sakitnya apa? Sengatan. Maka diceritakan oleh Husain bin Abdurrahman supaya tidak disangka kalau dirinya itu sedang beribadah. Coba lihat ya. Bagaimana tidak inginnya salaf itu dipuji dengan amalan yang tidak ia kerjakan. Oh, dengan amalan yang dikerjakan saja gak ingin dipuji, apalagi yang tidak dikerjakan. Karena maklum, para ulama kita zaman dahulu, ketika malam hari dihabiskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berkhulwat menyendiri dengan Allah. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka bermalam hari, ya, yabitu li rabbihim untuk Rabbnya. Sujjada wa qiyama, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Jadi mengerjakan ibadah salat. Ini masyhur di tengah-tengah salaf. Para ulama menghidupkan malamnya dengan sujud dan dengan berdiri, yakni mengerjakan ibadah sholat. Jadi jejak yang mereka monggo kita teladani. Jangan malam hari itu dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan dihabiskan malam hari itu dengan ya tidur sampai habis waktu malam, waktu yang utama. Tapi lihat bagaimana salaf dahulu. Sifat hamba-hamba yang disayang oleh Allah Ta'ala. Sifat hamba-hamba yang dikatakan ibadur rahman. Hamba-hambanya zat yang maha penyayang. Adalah menghabiskan malamnya itu dengan apa? Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Salaf demikian. Namun Husain bin Abdurrahman ingin menjelaskan bahwa saya itu saat itu enggak dalam keadaan salat tapi sedang disengat. Mengalami kesakitan akibat sengatan. Ini untuk menutup sangkaan manusia kalau dirinya sedang beribadah. Karena memang waktu-waktu yang awal dari waktu malam untuk mendapatkan sepertiga malam akhir. Itu waktu-waktu awalnya. Barakallahu fikum jami'an. Qala. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya. Fama sunata. Apa yang engkau perbuat? Qultu, aku jawab. Irtaqaitu. Aku meruqyahnya. Diruqyah. Sengatan tadi diruqyah oleh siapa? Husain bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Qala. Maka Sa'id bin Jubair pun bertanya kembali. Fama hamalaka ala dhalik. Maka apa yang membawamu atas perbuatan kau meruqyah dari sengatan? Jadi dasar kamu itu apa? Dalil kamu itu apa? Kok meruqyah sengatan? Coba lihat ya. Begitu para ulama dahulu di dalam berbuat itu akan menunjukkan dasar yang dilakukan. Karena meruqyah itu adalah bagian dari amalan. Termasuk bagian dari apa? Amalan. Qultu, aku jawab, kata Husain bin Abdurrahman, hadisun, sebuah hadis. Haddatsanahu Syu'bi, yang telah menceritakan Asy-Sya'bi kepada kami tentang hadis tersebut. Ya. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala, kemudian ditanya Husain bin Abdurrahman, wa ma hadatsakum, apa yang diceritakan pada kalian dari Sya'bi? Qultu, aku jawab, haddatsana an Buraidah ibn Husayn, telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husayn, seorang sahabat yang mulia, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw hummatin, tidak ada ruqyah, tidak ada pengobatan dengan dibacakan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim illa min aynin aw hummatin, kecuali ketika terkena penyakit ain atau terkena humma. Humma itu adalah racun. Ya. Jadi sengatan itu juga memasukkan apa? Racun. Dan ini dasar yang dijadikan oleh Husain bin Abdurrahman meruqyah. Ya. Terhadap sengatan tersebut. Qala, maka dijawab oleh Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, dipuji perbuatan Husain bin Abdurrahman karena dia telah melakukan perbuatan yang dibangun di atas dasar pengetahuan, melakukan amalan yang dibangun di atas dasar dalil. Qad ahsana, alangkah bagusnya, sungguh sangat bagus, man intaha ila ma sami'a, orang yang terhenti dengan apa yang ia dengar. Yakni beramal dengan apa yang ia mendengarkan dari petunjuk, dari hadis. Dipuji oleh Sa'id bin Jubair. Walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kemudian Sa'id bin Jubair membawakan apa yang beliau dapati dari gurunya Abdullah bin Abbas. Akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ini terjadi di saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Rasul alaihi salatu wasallam diperlihatkan umat-umat. Faraitun nabiyya, aku melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu, dan bersamanya umat yang mengikutinya, ar-rahtu. Ar-raht itu adalah jumlah yang kurang dari 10. Jadi ada nabi diikuti oleh umatnya hanya kurang dari 10. Luar biasa. Padahal ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak putus asa untuk menyampaikan al-haq, iqamatul hujjah. Pengikutnya kurang dari 10. Bukan berarti tidak benar apa yang disampaikan. Bukan berarti yang disampaikan itu adalah perkara yang tidak hak. Yang disampaikan adalah apa yang Allah perintahkan. Tata cara menyampaikan pun sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi yang mendapatkan hidayah dari Allah kurang dari 10 orang. Ya. Iqamatul hujjah. Untuk menegakkan hujjah bahwa saya sudah diutus padanya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyya, demikian juga Rasul alaihi salatu wasallam melihat seorang nabi, wa ma'ahur rajulu war rajulan, bersamanya yang mengikuti dari umatnya itu satu orang. Ada yang mengikuti hanya dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku melihat pula ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Enggak ada umat yang mengikutinya. Coba lihat. Ya. Sehingga barakallahu fikum jami'an. Ukuran banyaknya pengikut itu belum tentu di atas kebenaran. Karena kebenaran itu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi itu adalah orang yang Allah utus untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan hujjah. Sehingga mereka ketika mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya alasan lagi. Dan demikian janji Allah taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rusula." Dan tidak terjadi pada kami untuk mengazab hatta nab'atsa rusula, sampai kami mengutus utusan untuk menyampaikan. Ya. Sehingga apa yang sudah kita dapati para hadirin rahimakumullah dari sebuah ilmu, amalkan. Jangan lupa ketika kita sudah punya ilmu dan mengamalkan ilmu, untuk disertai husnul qasd, bagusnya tujuan, bagusnya niatan. Ya. Karena jangan sampai kita punya ilmu, mengamalkan ilmu, tapi tujuannya jelek. Ya. Tahu keutamaan sebuah ilmu, ia amalkan ilmunya, tapi tujuannya dia sudah tidak benar. Dan ini sangat-sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Wabillahi taufik. Bukankah orang munafik, dia mendapatkan pengetahuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia melakukan apa yang ia tahu, tapi dia memiliki qasd sayyi'ah, memiliki tujuan yang jelek. Ya, maka hati-hati. Dan ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Bukankah ada di sana orang yang berjihad fisabilillah, ya, kemudian dia memiliki tujuan yang jelek. Medannya itu sudah jihad fisabilillah, tapi dia memiliki tujuan niatan yang jelek, sehingga menjadi kejelekan bagi dirinya. Nah, wabillahi taufiq. Idh tiba-tiba rufi'ali sawadun azim, diangkat untukku. Ada sejumlah manusia yang sangat-sangat banyak sekali. Fadhanantu annahum ummati, aku kira itu umatku. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Banyak sekali pengikut Nabiullah Musa alaihi salam. Fanadhartu, maka aku pun melihat. Faidha sawadun azim, aku pun saksikan banyak sekali manusia yang luar biasa banyaknya. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wamahum, bersama mereka ini 70,000, ada 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin, mereka akan masuk surga dengan tidak dihisab, dengan tidak dikoreksi amalannya, wala adab, dan tidak pula diazab. Ya. Jadi dari umat yang banyak sekali di situ dikhabarkan bersama mereka itu ada 70 ribu yang akan masuk surga dengan tidak dihisab dan tidak diazab. Ya. Kalau umat beliau alaihi salatu wassalam dari sahabat sampai kita sudah banyak sekali. Ya. Cuman kita enggak tahu masuk apa enggak, cuman bisa berharap ya, Pak. Baik. Summa nahdha, kemudian beliau bangkit. Fadakhala manzilahu. Maka beliau pun masuk rumahnya. Ketika menyampaikan demikian, beliau bangkit dan masuk ke rumah. Sangat-sangat membuat penasaran sekali. Fakhadun nas fi ulaika. Maka manusia pun berdiskusi tentang siapa 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab wala azab. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, fal'allahum alladhi sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, fal'allahum alladhi wulidu fil Islam fala yusyriku billahi syai'an. Bisa jadi mereka adalah dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Terus berdiskusi. Wa dzakaru asya'a, dan mereka pun menyebutkan perkara-perkara. Bisa jadi. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Fa akhbaru, beliau mengkhabarkan tentang siapa 70 ribu ini yang akan masuk surga dari umatnya ini tanpa hisab wala azab. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, sifat-sifatnya. Sifat-sifat inilah sifat dari orang yang nanti akan masuk surga dengan tidak dihisab dan dengan tidak diazab. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wa la yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengkai, mengobati dengan cara dikai. Nah, dikai itu memanaskan besi kemudian ditempelkan kepada yang sakit. Itu kai namanya. Wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak melakukan tatayur, menganggap kesialan, menganggap naas dengan suara-suara atau dengan burung atau dengan sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesialan. Itu namanya tatoyur. Zaman dahulu biasa menggunakan dengan burung. Terbang kemana? Oh, kanan berarti baik, kiri berarti celaka. Tatoyur. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Empat sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan ini yang akan masuk surga dengan tanpa hisab wala azab. Faqama 'Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat yang mulia, Ukasyah bin Mihsan. Faqala, mengatakan, ud'u Allah ayaj'alani minhum. Doakan olehmu ya Rasulullah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk salah satu di antara mereka. Lihat, permintaan yang sangat cerdas dari siapa? Ukasa bin Mikhsan. Buru-buru minta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah, agar Allah menjadikan dirinya termasuk bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Ya. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, anta minhum. Engkau, wahai Ukasa bin Mikhsan, termasuk dari mereka. Nah, sehingga Ukasa bin Mikhsan ini termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab wala azab. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri seseorang yang lainnya. Faqala, dia pun mengatakan, udullaha ayaj'alani minhum. Doakan aku ya Rasulullah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Faqala, maka Nabi pun dengan lemah lembut mengatakan, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau untuk minta didoakan. Jadi kami, iya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Supaya nanti tidak berlanjut. Nanti kalau didoakan, hanya minta. Jenengan gak kebagian. Entek sudah 70 ribu nanti. Ini hikmah. Hikmah supaya apa? Supaya silahkan sifati diri-diri kalian dengan sifat ini. Ini sifat orang yang akan masuk surga. Tidak dihisab tanpa di azab. Beliau sangat santun sekali. Lafadznya lihat, qad sabaqaka biha Ukasha. Sungguh, Ukasha telah mendahuluimu dengan permintaan doa ini. Sehingga tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Karena jawabannya tidak mengatakan, kamu enggak. Nah, kalau kamu enggak, udah kasihan sekali. Tapi Ukasha sudah mendahului engkau untuk mintakan doa. Sehingga cukup untuk mensifati diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Hadis yang mulia ini mengkhabarkan kepada kita dialog antara Husain bin Abdurrahman dengan seorang tabi'in Sa'id bin Jubair terkait dengan masalah ruqyah. Terkait dengan masalah ruqyah. Di mana di saat Husain disengat akrab disebutkan kepastiannya disengat kalajengking, irtaqo binha biruqyah masyru'ah, maka dia meruqyah dengan ruqyah yang syar'i, ya, meruqyah dirinya. Kalau meruqyah dirinya ini bukan masuk dalam kategori yastarkun. Yastarkun itu istarko yaitu talabu ruqyah, minta untuk di ruqyah. Nah, sehingga cukup seseorang untuk meruqyah dirinya. Ada kata ada orang yang memang butuh diruqyah, maka kaum muslimin yang lainnya mestinya yang peduli supaya orang yang butuh diruqyah ini gak sampai minta di ruqyah. Bukan berarti ketika minta diruqyah itu dilarang. Tapi kesempatan untuk masuk surga dengan tanpa hisab wala azab menjadi fatal bagi dia karena sudah minta di ruqyah. Nah, wabillahi taufik. Oleh sebabnya demikian, sungguh satu perkara yang disayangkan ketika ada klinik ruqyah. Karena orang ke situ karena minta untuk dia apa? Diruqyah. Isya sudah. Baik, kita cukup wallahu taala alam bisawab. Kesempatannya ada yang selalu kita lanjutkan faedah-faedah terkait dengan hadis ini. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.